Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala al-mub'uthi rahmatan lil alamin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali berjumpa di sebuah majlis ilmu di masjid yang mulia ini, di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada hari Sabtu, kita insya Allah berada pada tanggal 18 Syaban 1444 Hijriah. Kembali kita berkumpul di Masjid Al-Muhajirin di Barumnas Condong Catur, Jogja, untuk sebuah kegiatan yang kita berharap Allah jadikan sebab turunnya rahmah untuk semua kita, sebuah majlis yang kita semua berharap Allah golongkan dalam berita yang disampaikan oleh nabinya alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumin fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah di muka bumi ini, mereka membaca Al-Quran dan mengkajinya, kecuali pasti akan turun untuk mereka as-sakinah, perasaan tenteram dan nyaman pada hati. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyelimuti mereka dengan rahmatnya. Rahmat Allah yang maha luas akan menyelimuti orang-orang yang duduk di rumah Allah, di masjid, sehingga dirahmati imannya untuk bisa terus bertambah, dirahmati ibadahnya sehingga menjadi ibadah yang diterima di sisinya, diampuni segala kekurangannya, dirahmati badan dan fisiknya, dirahmati rumah tangganya. Kemudian para malaikat pun senang dan ridha kepada komunitas atau kaum yang duduk di masjid melakukan ibadah talabul ilmi, membaca Al-Quran dan mengkajinya. Kemudian wa dzakarallahu fi man 'indah, Allah akan memuji kaum tersebut, memujinya dan menyanjungnya di hadapan penduduk langit yang berada di sisinya, yaitu para malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin, saudara saya seiman, betapa nikmat seorang muslim ketika diberi kesempatan untuk duduk di masjid, beribadah, bertalabul ilmi. Karena masjid ini diberitakan tentangnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul biqa'i ilallahi fil ardi masajiduha. Tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa abghaduha ilaihi aswaquha. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya. Karena memang masjid itu tempat dikruwal, tempat beribadah, tempat orang beramal soleh, meningkatkan iman. Sementara pasar, berisi berbagai kemungkaran, kebohongan, kecurangan, berbagai kemungkaran di situ. Saling mencela, tetapi di masjid Allah, di rumah Allah, berisi zikrullah. Berisi ilmu, berisi ibadah, amal soleh. Sehingga memang tempat yang paling Allah cinta di muka bumi ini adalah masjid. Sungguh bahagia, betapa senang dan beruntungnya seorang hamba muslim yang diberi taufik, petunjuk untuk senang mendatangi masjid. Senang duduk di masjid. Rindu kepada masjid. Ada tanda dan indikator bahwa orang ini dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Tabaraka wa taala, kajian kita pada sore hari ini dengan tema yang saya rasa cukup penting untuk selalu diulang dan disampaikan, yaitu sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Al-Qur'an. Kita ingin mengenal sosok yang mulia ini. Bagaimana Al-Quran mengenalkan beliau kepada kita? Kedudukannya, fungsinya, manfaatnya, dan seterusnya. Tentu, kalau kita ingin mengenal bagaimana Al-Quran mengenalkan kepada kita sosok mulia ini, tampaknya tidak cukup 1-2 majelis. Tetapi kita akan lakukan apa yang bisa kita lakukan. Semoga dirahmati oleh Allah dan dijadikan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat buat saya dan semua yang hadir. Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman tentang Nabi-Nya, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan tidaklah sekali-kali kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali sebagai bentuk rahmah bagi alam semesta. Sebagai bentuk rahmat Allah bagi alam semesta ini. Terkait ayat ini, Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya dan juga oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumullah ta'ala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, innama ana muhdatun rahmatun aw rahmatun muhdah. Innama ana rahmatun muhdah. Hanyalah aku ini, kata Nabi, sosokku ini adalah rahmat yang Allah hadiahkan untuk alam semesta. Hadis ini nampak sangat erat hubungannya dengan ayat ke-107 surat Al-Anbiya. Rasul alaihi salatu wassalam menegaskan, innama ana rahmat. Rahmatun muhda. Hanyalah aku ini sebuah rahmat yang dihadiahkan. Dihadiahkan untuk hamba-hambanya. Untuk menjelaskan ayat ini, salah satu pakar tafsir, Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, dalam kitab tafsirnya, Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau mengatakan tentang ayat tersebut. Qala fahuwa rahmatuhu al-muhdah li'ibadihi. Faman amana bihi aw faminhum faqabilu hadhihi ar-rahmah. Falmu'minuna qabilu hadhihi ar-rahmah. Wasyakaruha waqamu biha. Kata beliau, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah rahmat Allah yang Allah hadiahkan. Yang Allah hadiahkan untuk hamba-hambanya. Kemudian hamba-hamba Allah terbagi menjadi dua. Fal mu'minuna bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam, mereka menerima dengan sepenuh hati rahmat yang Allah hadiahkan kepadanya. Menerima sepenuh hati. Dan mensyukurinya dengan meletakkannya pada tempatnya sebagaimana mestinya. Kemudian mereka, orang-orang yang beriman kepadanya, melakukan, melaksanakan petuah-petuahnya, perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Ini Nabi kita alaihi assalatu wassalam dalam ayat pertama yang Allah kenalkan di sini kepada kita tentangnya. Kita akan menginjak kepada ayat-ayat yang berikutnya, memasuki ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang beliau. Penting kita mengetahuinya, karena nanti kita akan ditanya tentang beliau. Kita akan ditanya di awal kita berada di alam barzakh, berada di alam kubur. Di antara tiga pertanyaan itu adalah, man nabiyuk? Siapa nabi yang diutus kepadamu? Salah satu dari tiga pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap hamba di alam kubur. Maka dari itu kita berharap Allah menggolongkan kita bagian dari hamba-hambanya yang bisa dan mudah menjawab. Bisa menjawabnya dengan mudah pertanyaan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, ayat ke-164. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Apa kata Allah dalam ayat ini? Sungguh, laqad. Kalau kita perhatikan ada lam sebelum qad. Lam di sini dikatakan oleh pakar nahwu, ya, grammar bahasa Arab, ya, itu lamul qasam. Lam yang menunjukkan bahwa sebelumnya itu ada sumpah. Ya. Sebelumnya ada sumpah. Seolah-olah ayat ini mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh. Begitu maknanya. Mannallahu alal mu'minin. Allah telah memberikan karunia, anugerah kepada kaum mukminin. Apa itu anugerah? Berarti kalau kita tahu itu adalah anugerah dan karunia, ada suatu amalan yang harus kita lakukan yang namanya asyukru. Syukur, bersyukur kepada Allah, berterima kasih. Sungguh, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Apa itu? Ibba'atha fihim rasulan. Ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Dari diri-diri mereka sendiri, dari manusia. Bukan dari kalangan malaikat yang sulit berdialog, sulit bertemu, sulit untuk dilihat. Tetapi sama-sama manusia. Bisa dilihat, bisa ditanya, didengar ucapannya. Mudah. Apa tugas Nabi? Allah perkenalkan. Yatlu alaihim ayatihi. Membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Satu demi satu, ayat demi ayat, surat demi surat, sampai terkumpul 30 juz, 114 surat, 6666 ayat. Lengkap. Selama 23 tahun prosesnya. Terkadang wahyu turun di rumah beliau, terkadang di masjid, terkadang di perjalanan, terkadang di musim haji, terkadang di medan tempur. Semua itu turun melalui proses. Yang kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menunaikan tugas pertamanya, yaitu menyampaikan dan membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Al-Qur'an. Dibacakan satu persatu, huruf per huruf. Sehingga dari poin ini saja, salah satu sunnah yang wajib diketahui dan diupayakan oleh setiap muslim adalah bisa membaca Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Karena Nabi pun setiap bulan Ramadan didatangi oleh Jibril untuk memurojaah Al-Quran. Untuk mengevaluasi, termasuk cara membacanya. Cara membaca Al-Qur'annya pun dibimbing Nabi alaihi salatu wassalam, tata caranya. Padahal Nabi orang yang berbahasa keseharian dengan bahasa Al-Qur'an, tetapi bersama itu tetap diajarkan oleh Jibril cara membacanya. Ketika di suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam, karena rindunya kepada bacaan Al-Quran, saat Jibril membacakan, Nabi mengikuti dengan lisannya. Diikutin. Maka turunlah ayat mengingatkan, jangan kamu terburu-buru mendahului bacaan Al-Quran sebelum tuntas dibacakan kepadamu, wahai Muhammad. Karena rindunya Nabi, sampai lisannya ikut bergerak. Tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberi sebuah pelajaran penting saat menerima dan belajar Al-Quran. Selesaikan dulu, baru kamu ikuti. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, لا تحرك به لسانك لتعجل به. Jangan keburu kau gerakkan lidahmu, wahai Muhammad. Karena kau terburu-buru ingin membacanya. Terburu-burunya itu bukan terburu-buru yang tercela, tetapi karena rindunya kepada ayat-ayat itu. Tapi bersama itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah teknis cara belajar Al-Quran. Nabi mengajarkan itu kepada para sahabat. Di antara rujukan literatur cara membaca Al-Quran yang baik dan benar tepat, seperti diturunkannya oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seperti beliau mengajarkan kepada para sahabat, adalah sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam suatu hari memanggil sahabat Abdullah bin Mas'ud. Iqra alayya al-Qur'an. Bacakan kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud, ayat-ayat Al-Qur'an. Nabi sebagai pendengarnya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud terheran. Ya Rasulullah, aqra' alaika al-Qur'an wa alaika unzil. Apakah aku akan membacakan Al-Qur'an di hadapan engkau sementara kepadamu Al-Qur'an itu turun? Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku sangat ingin, rindu mendengar bacaan Al-Qur'an dibaca oleh selain diriku. Ingin mendengar Nabi. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man arada au ahabba an yaqra al-Qur'ana hadban tariyan kama unzil falyaqra bi qira'ati Ibni Mas'ud au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dengan cara membaca yang original, masih segar, ya, persis seperti saat diturunkannya, maka bacalah dengan cara membacanya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bukan lantunannya ya, tetapi cara pengucapan huruf demi hurufnya. Huruf demi hurufnya. Kalau lantunan mungkin bisa berbeda dari satu orang ke orang. Bahkan di situ ada sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, yang suatu hari saat Abu Musa al-Ash'ari membaca Al-Quran dengan lantunan yang indah, Selesai, setelah itu Rasulullah mengabarkan bahwa aku tadi mendengarkan bacaanmu, wahai Abu Musa. Laqad utiya Aba Musa mizmaran min mazamir Ali Dawud. Sungguh Nabi Musa, Nabi siapa Abu Musa al-Ash'ari telah diberi oleh Allah kelebihan suara yang indah seperti suara di zaman yang indah di zaman Nabi Daud. Indah bacaannya. Sampai akhirnya ketika sahabat Abu Musa mendengar, tahu bahwa Nabi tadi mengikuti bacaannya, beliau mengatakan, "Lau alimtu ya Rasulullah la habbartu laka tahbira." Kalau seandainya aku tahu bahwa engkau tadi sedang menyimak bacaanku, aku akan lebih perindah bacaan itu. Jadi beberapa sahabat memang Allah beri kelebihan. Semuanya memiliki keutamaan, tetapi di titik-titik ini ada beberapa sahabat yang Allah berikan kelebihan padanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, tugas pertama Nabi dalam ayat 164 surat Ali Imran, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kaum mukminin ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan, wa yuzakkihim, dan dia itu Nabi yang aku utus kepada kalian itu bertugas untuk membersihkan akidah kalian, iman kalian, akhlak kalian dari segala yang mengotorinya. Memintakan ampunan itu makna wa yuzakkihim. Kalau bahasa letterleknya, yang mensucikan kalian. Apanya yang disucikan? Dijelaskan oleh para pakar tafsir, yaitu dari dosa-dosa dan berbagai akhlak yang tidak terpuji, termasuk akidahnya, imannya, ibadahnya, dari berbagai dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, yang ketiga, dalam ayat yang sama, Allah mengenalkan kepada kita Nabi kita, dan ini yang ketiga sangat penting. Yatlu aw yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia Rasul yang kami utus kepada kalian mengajarkan. Kalau tadi membacakan, kalau sekarang wa yu'allim, yu'allim ta'liman. Bahasa kita taklim, mengajarkan Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah. Kata para mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya mengutip dari sahabat Ibnu Abbas dan yang lainnya, Al-Hikmah yakni As-Sunnah. Bahwa Nabi itu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku ini diwahyukan oleh Allah kepadaku Al-Quran dan yang semisal dengannya bersamanya, yaitu As-Sunnah. Kemudian, Nabi kita juga berpesan, semakna dengan ayat ini, beliau mengatakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di abadan ma in tamassattum bihima kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua warisan berharga. Sungguh kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua warisan tersebut, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku. Maka Nabi mengajarkan kepada kita Al-Quran, maknanya, kandungannya, hukum-hukumnya, rincian beberapa kisah-kisah yang ada di situ, dirinci oleh Nabi, baik juga tentang kehidupan akhirat, apa yang akan terjadi di jannah, apa yang akan terjadi nanti di padang mahsyar, Al-Quran pada keumumannya bersifat global atau umum. Di situ ada ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ayat-ayat yang lainnya yang bersifat global. Tetapi hadis-hadis Nabi merinci lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala misalkan mengatakan, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat itu telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum mukminin dengan batas-batas waktu yang telah ditentukan. Di surat apa batas-batas waktu itu? Dari mana kita tahu bahwa waktu salat asar ketika bayangan setiap benda telah melebihi bayangan sebenarnya. Kalau ini bayangannya segini, kurang lebih katakan 15 cm. Ketika sudah mulai lewat, masuk waktu asar. Dari mana kita tahu bahwasanya waktu maghrib boleh dilakukan telah tiba ketika matahari terbenam di arah barat? Di Al-Quran gak ada secara rinci. Adanya di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya sebagai murid-murid langsung beliau, kapan waktu-waktu sholat. Fajar ada dua. Ada fajar shadiq, ada fajar kadzib. Diberi oleh Nabi, diajarkan kepada para sahabat bagaimana fajar atau cahaya fajar yang dengannya seorang muslim boleh melakukan sholat subuh. Dan yang mana yang belum. Mana itu fajar yang dengannya seorang muslim yang hendak berpuasa sudah tidak boleh lagi makan dan minum. Dan mana yang dinyatakan masih boleh makan dan minum. Diberi gambar oleh Nabi suatu hari bahwa fajar kadzib itu, ya, bagaikan ekor serigala vertikal menjulang ke atas. Itu namanya fajar kadzib. Belum masuk waktu subuh. Tetapi nurun mu'taribun hakadha, kata Nabi dengan tangannya. Tapi fajar shadiq itu adalah cahaya yang membentang horizontal di ufuk timur. Disitulah waktu subuh. Di saat itulah seorang yang hendak berpuasa sudah dilarang makan dan minum. Di hadis inilah Rasulullah juga menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah tentang bulan puasa atau tentang makan sahur, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Silakan kalian makan dan minum di malam hari bulan Ramadan. Silakan sampai benar-benar nampak kepada kalian antara benang putih dengan benang hitam di waktu subuh. Apa itu? Nabi mengatakan seperti tadi. Cahaya horizontal membentang di ufuk. Dengan tangannya beliau mempermisalkan begini. Semua itu sebagai rincian penjabaran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Begitu juga beliau mengajarkan bagaimana ayat-ayat yang bersifat global terkait ibadah haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan wajib atas kaum muslimin untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram, maka bagi yang mampu untuk melakukannya. Kapan haji dilakukan? Kenapa di bulan Dzulhijjah tidak di bulan Muharram? Kapan wukuf dilakukan dan di mana? Kenapa wukuf di Arafah kok tidak di Ka'bah? Padahal Arafah itu sudah keluar dari tanah suci. Arafah itu sudah keluar dari batas tanah suci. Oleh karena itu, orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang bersamanya dari orang-orang musyrik, mereka juga berhaji tiap tahunnya. Mereka kan anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka juga setiap tahun melakukan ibadah haji. Hanya saja cara berhajinya menyelisihi sunnah Nabi Ibrahim. Ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Nah, salah satu yang mereka tambah dan mereka rubah adalah wukuf. Mereka tidak mau di Arafah. Maunya masuk dari batas Arafah ke tanah suci. Mereka mengatakan, kami penduduk Mekah. Gak mungkin kami melakukan ibadah di luar tanah suci. Pakai logika. Gak pakai apa? Sikap meneladani Nabi yang diutus. Pakai logika. Ya. Bahwa kami penduduk Mekah. Gak mungkin melakukan wukuf di luar batas tanah suci. Akhirnya, kebiasaan mereka, adat istiadat mereka melakukan wukuf di dalam tanah suci, tidak ke padang Arafah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengembalikan ibadah haji dan tata caranya sesuai dengan tata cara Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Dari mana kita tahu bahwa itu tanggal 9 Dzulhijjah? Kenapa tidak tanggal 10? Kenapa harus mabit di Muzdalifah? Dan seterusnya, semua itu tidak ada rinciannya di dalam Al-Quran. Tetapi datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tentang beliau, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Rasul untuk kalian. Termasuk teladan dalam tata cara ibadah. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam ayat ini, dalam firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan dia Muhammad itu mengajarkan kepada kalian al-kitab, yaitu Al-Quran. Cara membacanya, cara mengamalkannya, bagaimana rincian hukumnya, itu Nabi merinci, menjabarkan secara lengkap. Wal hikmah, dan mengajarkan as-sunnah. As-sunnah itu dalam konteks yang disebutkan dalam ayat ini ataukah dalam sejumlah hadis, itu bukan berarti mustahabnya. Kalau dalam istilah ahli fikih atau fuqaha, sunnah itu mustahab, bukan wajib. Oh, ini amalan sunnah, artinya tidak wajib. Kalau dalam istilah ulama fikih. Tetapi kalau dalam istilah hadis, maknanya adalah prinsip, metode, tata cara. Ini as-sunnah. Sehingga bisa meliputi sunnah itu amalan yang wajib. Seperti sunnah dalam sholat wajib adalah takbiratul ihram. Padahal hukum takbiratul ihram apa? Rukun. Tapi disebut sunnah dalam sholat adalah takbiratul ihram. Maksudnya tata cara yang benar dalam sholat adalah dimulai dengan takbiratul ihram. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini Allah mengenalkan kepada kita tentang Nabi dalam ayat ke-164 surat Ali Imran. Kemudian Allah masih di dalam Al-Quran mengenalkan kepada kita tentang Rasulnya yang mulia, pimpinan para Nabi dan Rasul ini. Di dalam surat At-Taubah, ayat ke-128 atau satu ayat sebelum berakhirnya surat At-Taubah. Allah kembali mengenalkan kepada kita dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Subhanallah. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul. Apa saja sifatnya? Apa saja kelebihan dan keutamaannya dalam ayat ini? Allah berfirman, azizun 'alaihi ma 'anittum, terasa berat bagi Nabi apa saja yang kalian rasakan berat dalam beragama. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa semua yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah mudah. Kemudahan itu ada dalam apa yang sudah dituntunkan oleh beliau. Sehingga tidak perlu mencari kemudahan-kemudahan yang lain. Sudah ada dan lengkap. Tentang seluruh ibadah. Tentang seluruh hukum. Tidak cukup waktu untuk kita merinci makna azizun alaihi ma'anittum. Nampaknya mungkin butuh waktu khusus tentang keindahan dan kemudahan Islam. Dalam berbagai bidang. Dalam bidang akidah. Dalam bidang iman. Dalam bidang ibadah. Dalam bidang muamalah. Dalam bidang akhlak. Semuanya sudah dituntunkan kemudahan dan keindahan. Tetapi secara global di sini Allah berfirman. Azizun alaihi ma'anittum. Terasa berat bagi beliau. Rasul alaihi salatu wasalam. Apa yang terasa berat oleh kalian. Sehingga kita hendaknya menerima apa yang datang dari Nabi dari berbagai kemudahan. Jangan memaksakan diri berlebihan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuh. Allah sangat senang kalau kemudahan-kemudahan yang diberikannya dimanfaatkan. Diterima, dilaksanakan. Sebagaimana Allah benci, Allah marah, kemaksiatan kepadanya dilakukan. Setara. Jadi kalau kita mendengar sebuah keringanan di dalam ibadah, dan kita termasuk orang yang terpaksa melakukan keringanan itu, lakukan. Dengan harapan Allah mencintaiku, mencintai kita. Saat kita, saya dan antum semuanya melakukannya. Karena kalau Allah mencintai sebuah amalan, Allah mencintai sebuah perbuatan, sebuah ucapan menunjukkan bahwa Allah mencintai pelakunya. Allah senang kepada orang yang bersuci. Atau Allah senang kepada kesucian. Maka orang yang bersuci dicintai oleh Allah. Allah senang kepada perbuatan adil. Maka orang yang berbuat adil akan dicinta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian seterusnya. Karenanya, agama Islam yang mudah ini, Nabi kita sudah mengatakan, inna hadad dina yusrun, fala yushadad dina ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Bukan dimudah-mudahkan. Atau dianggap remeh. Tetapi memang dia mudah. Barang siapa yang bersikap ekstrim dalam beragama. Maksudnya ekstrim. Melampaui batasnya. Maka sungguh dia akan terkalahkan. Suatu waktu dia akan jenuh. Suatu waktu dia akan menyimpang. Mari kita lihat contoh dalam praktek para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan di suatu hari, qala jaa'a thalathatu rahtin ila buyuti ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alun 'an ibadati rasulillah. Ada tiga orang sahabat datang ke rumah beberapa istri Nabi. Ingin bertanya kepada para istri bagaimana tingkat ibadah dan tata cara ibadah beliau saat berada di rumah. Kalau saat ada di masjid terlihat. Saat bepergian bersama para sahabat terlihat dan terdengar tata cara ibadah beliau dan tingkat ibadahnya. Banyak para sahabat menceritakan bagaimana Nabi saat di masjid, saat Nabi di medan tempur, saat Nabi dalam perjalanan, saat Nabi berhaji. Saat Nabi berumrah, semuanya diceritakan. Tetapi ada beberapa bentuk ibadah beliau yang dilakukan di rumah. Yang notabene tidak mungkin mengetahuinya atau sulit mengetahuinya kecuali para istri. Sehingga 3 orang sahabat mulia ini datang ke rumah beberapa istri Nabi. Bertanya dari balik hijab. Tentang ibadah Nabi. Maka dijawablah oleh para istri. Tentang bagaimana sholat malamnya, bagaimana puasanya, dan seterusnya. Bahwa begini, begini, begini. Setelah mereka mendengar jawaban para istri, فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّهَ mereka menganggap bahwa ibadah Nabi di rumah yang diberitakan tadi itu masih sedikit. Kemudian mereka berlogika. Mereka menyebutkan hujahnya. Coba kita ikuti bagaimana ketika seorang muslim berhujah selain Quran dan Sunnah. Kadang memang terkesan baik. Tapi ketika ditelusuri ternyata itu tidak baik dan berbahaya. 3 sahabat mulia ini, salah satunya mengatakan, "Amma inni fa aqumul laila fala arqud." Kalau aku akan sholat sepanjang malam dan tidak akan tidur. Mereka bertiga menyampaikan pandangannya, "Aina nahnu min Rasulillah?" فَضْغُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ Di mana kita dibandingkan Nabi? Pantas Nabi sholat malam tapi juga tidur di malam hari. Pantas sekali kalau Nabi tidak setiap hari berpuasa. Tapi kalau kita yang banyak dosanya, kita banyak kesalahannya. Kalau Nabi sudah dijamin oleh Allah, surga dijamin, diampuni dan dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita, coba kita perhatikan ya, cara berlogika ini. Maka kalau saya, kata salah satu dari 3, saya akan beribadah sholat malam tahajud sepanjang malam, tidak akan tidur. Masya Allah, semangat yang berapi-api. Wa qala al-akhar, yang satunya lagi, yang kedua mengatakan, amana fa'asumun nahar, ala uftir. Kalau aku akan berpuasa setiap hari. Gak ada satu hari pun aku gak berpuasa. Masya Allah, semangat yang luar biasa. Bukan semangat saya akan olahraga tiap pagi supaya sehat. Saya akan melakukan ini supaya jantung saya begini. Saya akan melakukan ini supaya tidak terkenai penyakit diabetes. Ya, dan seterusnya. Tapi serius dalam hal ibadah. Yang ketiga mengatakan, "Amma ana fala atazawwajun nisa." Kalau aku enggak akan menikah. Enggak akan menikahi wanita. Kenapa? Karena dia merasa kalau menikah akan tersita waktunya. Akan berkurang waktu dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa kurang waktu yang ada ini kalau masih harus dikurangi untuk istri. Maka ketika Nabi pulang ke rumah, para istri mengabarkan tentang 3 orang sahabatnya yang mulia ini. Dan komitmen mereka yang begitu luar biasa sekilas. Saat mendengar itu, Nabi memanggil mereka 3 orang sahabat ini. Seraya menjelaskan kepada mereka tentang kedudukan dirinya. Hakikat dirinya sebagai Rasul. Beliau mengatakan, "Ama wallahi, ana akhsyakum lillah wa atqakum." Demi ketahuilah. Ketahui, aku ini Rasul adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Dan paling bertakwa di antara kalian semuanya. Benar, tentu itu. Walakinni aqumul laila wa anam. Aku sholat tahajud di malam hari. Tapi aku juga tidur di sebagian malam itu. Wa asumun nahar wa uftir. Aku berpuasa di siang hari, tapi tidak setiap hari aku berpuasa. Ada kalanya aku tidak berpuasa. Terkait masalah ini mungkin kita pernah ya lewat atau mempelajari atau mendengar sebuah hadis bahwa Nabi datang ke rumah beberapa istrinya di waktu pagi. Di waktu pagi. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya, "Punya kalian ini punya makanan untuk aku sarapan?" "Enggak ada ya Rasul." "Ya sudah, kalau gitu aku puasa." Maka aku berpuasa. Pernah di suatu hari Rasulullah berpuasa di pagi hari karena satu dan lain hal beliau berbuka. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak setiap hari berpuasa. Ada hari-hari beliau berbuka. Yang ketiga, Rasulullah menjawab, "Wa atazawwajun nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni." Dan aku ini menikahi wanita, maka beliau simpulkan semuanya. Barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maksudnya prinsip dan metodeku dalam beribadah kepada Allah, sungguh dia bukan dari golonganku. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, ini penjelasan tentang ayat azizun alaih ma'anittu. Kita akan mengakhiri majlis di sore hari ini dengan ayat ke-128 surat At-Taubah ini. Untuk sebelum, jika ada waktu, kita akan melanjutkan pada ayat-ayat yang lainnya. Tapi kita akan buka semacam diskusi dan tanya-jawab. Lanjutan daripada ayat ini, Allah berfirman, harisun alaikum. Rasulullah SAW itu sangat bersungguh-sungguh dalam membimbing kalian dalam upaya menyampaikan ilmu dan hidayah kepada kalian. Sangat bersungguh-sungguh Nabi itu. Serius. Sedih ketika beliau itu melihat adanya beberapa kebatilan terjadi. Beliau sangat bersungguh-sungguh agar sahabatnya benar-benar tahu dan paham tentang syariat ini. Sampai-sampai diriwayatkan dalam sebuah hadis dalam Sahih al-Bukhari dan juga Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Matali wa matalukum kamathali rajulin istauqada nara." Perumpamaanku dengan kalian wahai umatku bagaikan seorang pria yang menyalakan api unggun di kegelapan malam. Faja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabu allati yaqa'na fin-nar tataqahhamna fiha. Falamma adha'at ma hawlaha, ketika api itu sudah menyinari, menerangi lingkungan di sekitar api unggun tadi, dia terang, tiba-tiba di situ banyak binatang hewan yang biasa datang ke api. Ya, melihat cahaya mereka tergiur. Entah apa yang dirasakan oleh mereka ketika melihat cahaya bercepat-cepat, berlomba-lomba mengejar dan mendatangi cahaya tersebut. Maka pria tersebut berusaha menghalangi hewan-hewan dan belalang atau binatang-binatang kecil tadi. Diupayakan untuk selamat dari api. Tapi mereka lebih cepat masuk ke dalam api. Maka Nabi mengatakan setelah itu, "Wa ana akhidhum bihujazikum. Halumma 'anil nar, halumma 'anil nar. Fataghlibuni. Fatatahtamuna fiha." Aku, kata Nabi, berusaha untuk memegangi dan menarik pinggang kalian. Al-hujaz itu adalah tempat ikat pinggang itu di bagian tubuh ini. Dipegang. Tetapi kalian berhasil mengalahkanku. Lepas dariku. Dan kalian masuk ke dalam hati tersebut. Nabi itu betul-betul serius. Dalam banyak kesempatan. Beliau itu memanfaatkan keadaan untuk mengingatkan para sahabat terkait akhirat. Sering sekali Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan nasihat sampai para sahabat menangis. Dalam beberapa kondisi, Nabi tidak jarang kemudian marah, mengangkat suaranya, memerah wajahnya, terlihat urat-urat leher Nabi saat beliau meninggikan suaranya dalam mengingatkan umat ini. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sifat berikutnya dalam ayat 128 surat At-Taubah ini, Allah berfirman, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan dia Rasul itu sangat penyayang terhadap kaum mukminin. Kita sudah hampir kurang lebih 50 menit. Jika ada yang perlu disampaikan atau didiskusikan, silakan. Atau mau lanjut? Ya, monggo, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tiga tadi, ha? Gimana? Pak Narto ulangi? G. Iya. Mau sholat malam gak tidur? G. Beribadah. Dari sisi mana bentuk ekstrimnya? Begitu? Iya. Jadi terkait masalah sholat malam, Nabi sendiri sudah menjelaskan dalam hadis tadi. Aku adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kalian semuanya. Walakinni, tetapi aku. Aku mulaila wa anam. Aku ini bangun di malam hari sholat tahajud, tapi aku juga tidur. Karena Allah mengajarkan pada diri Nabi ini melalui Nabi sikap yang moderat. Allah memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu yang tidak memudaratkan badan, fisik, pikiran, negerinya, dan seterusnya. Termasuk masalah ini. Diberi kesempatan untuk istirahat di malam hari. Begitu juga tentang puasa. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita ada beberapa jenis puasa. Ya. Kalau itu semua dilakukan sudah bagus. Pertama, hari Senin dan Kamis setiap pekannya. Kemudian ayyamul bid, yaitu 3 hari di setiap bulan. Sebagian ulama mengatakan harus pada tanggal 13, 14, 15. Sebagian ahli fikih mengatakan boleh di selain 13, 14, 15. Itu pendapat-pendapat di kalangan ahli fikih. Kemudian yang ketiga, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ini yang diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksud beliau, jangan melampaui garis ini. Kalau melampaui garis ini berarti ekstrim. Begitu juga tentang menikah ke wanita. Itu juga bimbingan beliau. Barang siapa yang berkomitmen untuk tidak menikah, bukan karena faktor-faktor lain. Kenapa kamu enggak nikah? Saya enggak mampu. Lain lagi. Tapi ini memang berkomitmen, saya tidak akan menikah. Karena saya ingin beribadah kepada Allah. Ini dinilai oleh Nabi ekstrim. Juga di zaman ini, maaf-maaf saja nih. Kalau para sahabat itu yang hidup bersama Nabi melihat. Karena semangatnya yang sangat tinggi sampai berkomitmen seperti itu. Di zaman ini semakin beragam. Agama, maaf-maaf saja, akhirnya banyak ditambah dan dikurangi karena faktor logika suatu komunitas. Atau adat istiadat. Atau kearifan lokal. Dan berbagai istilah lainnya. Sehingga tercampur dalam agama ini berbagai bentuk. Oleh karena itu, dalam hadis tadi mengajarkan kepada kita semuanya, termasuk ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian dari atau pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya wajib berkomitmen pada rel ini saja. Itu beragama. Jangan sampai ditambah, sampai dikurangi. Kalau kita lihat, tadi kita beri contoh beberapa kebiasaan masyarakat jahiliyah. Kaum Quraisy, penduduk Mekah, itu kan Rasulullah, komunitas Rasul, kabilahnya Nabi itu. Nabi dilahirkan dan besar di situ. Mereka Quraisy itu lahir dan besar di sekitar Ka'bah, di sekitar Masjidil Haram. Mereka secara nasab keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Kalau Nabi Ishak menurunkan Bani Israel. Ya. Kalau Nabi Ismail, gak ada lagi Nabi langsung Nabi Muhammad. Kalau Nabi Ishak menurunkan Nabi Yusuf, Nabi Ya'qub, Nabi Musa, Nabi Isa, Zakaria. Banyak sekali. Tapi Nabi Ismail bin Ibrahim langsung kepada Nabi Muhammad. Garis keturunannya adalah bangsa Quraisy. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab itu kan termasuk paman-paman Nabi. Nah, mereka itu punya ritual memang, kebiasaan ibadah haji yang dimodifikasi oleh mereka. Keluar dari rel Nabi Ibrahim, sunnahnya Nabi Ibrahim. Salah satunya apa? Selain masalah wukuf, mereka kalau di Muzdalifah, tidaklah meninggalkan Muzdalifah kecuali sampai matahari sudah terbit dan meninggi melewati gunung itu. Ada gunung ya di Muzdalifah, di ujung sebelah sini ada gunung. Mereka kaum jahiliyah dulu gak akan meninggalkan Muzdalifah menuju Mina kecuali matahari sudah naik. Maka dari itu sunnah Nabi dalam rangka berbeda dengan kaum jahiliyah adalah keluar meninggalkan Muzdalifah selesai sholat subuh. Sudah mulai agak menguning dikit, baru berangkat. Sebelum matahari terbit. Ya. Mengembalikan lagi kepada kebiasaan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di zaman ini pun banyak juga tambahan-tambahan kepada agama. Di dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa tambahan-tambahan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah Quraisy di dalam peribadatan. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hammin walakinna alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktsaruhum la ya'qilun." Di surat Al-Maidah ayat ke-103. Apa makna ayat tersebut? Artinya Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, wasilah, hamin. Tetapi semua itu adalah perkara yang diada-adakan oleh kaum kafir musyrik yang mereka membuat-buat dan mengada-ngada atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudnya? Ini nama jenis-jenis hewan ternak. Mulai dari yang pertama tadi disebutkan. Ya. Bahirah, wasilah, atau saibah, wasilah, dan ham. Kaum musyrikin, Abu Jahal dan kawan-kawannya dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, mereka punya keyakinan jenis hewan tertentu atau onta tertentu, mereka wakafkan untuk Allah sehingga onta ini tidak boleh ditunggangi. Onta yang itu yang sudah melahirkan punya anak sampai sekian anak keturunan memiliki nilai dan kekeramatan tertentu, tidak boleh juga diambil susunya. Yang itu juga demikian. Sehingga onta-onta itu pada berjalan di kampung, gak ada yang berani mengganggu. Karena itu sudah diserahkan untuk Allah. Dikurbankan ibadah kurban hewan ternak. Mereka meyakini ini bagian daripada agama Nabi Ibrahim. Nenek moyangnya. Padahal tidak demikian. Dalam ayat 103 surat Al-Ma'idah, Allah membantah mereka. Itu semua ritual-ritual adalah adat mereka yang diatasnamakan agama. Oleh karena itu, Islam memang murni Islam. Barakallahu fikum. Demikian yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan atau gimana? Iya, monggo Pak. Anu masalah al-wisol kalau enggak salah namanya, menyambung puasa begitu Pak. Oh, hatam. Iya. Disebutkan dalam beberapa riwayat 3 hari beliau menyelesaikan Al-Qur'an. Memang ada beberapa pembahasan di kalangan ulama permasalahan ini bahwa ada semacam larangan dari Nabi menyelesaikan atau menghatamkan Al-Quran lebih dari 3 hari. Kurang dari 3 hari. Nah, tetapi para ulama menjelaskan, menggabungkan hadis ini dengan beberapa hadis lainnya yang kemudian dirinci. Dirinci tidak kemudian bermakna larangan mutlak. Sehingga sebagian ulama masih memandang boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun dalam pendapat keumuman ulama, itu sebaiknya memang tidak kurang dari 3 hari menghatamkan Al-Quran. Itu yang bisa saya jawab. Sehingga itu tidak termasuk ekstrim sebenarnya kalau ada seorang yang memiliki kemampuan menghatamkan Al-Quran dalam kurang dari 3 hari. Contohnya seperti apa? Misal ya, para penghafal Al-Quran, itu dia punya tuntutan 2 hal. Di samping membaca, dia harus mengevaluasi hafalannya. Dia harus mengevaluasi hafalannya. Sebagian para penghafal Al-Quran itu bisa menyelesaikan dalam 2 hari. Tetapi memang dia membacanya bacaan evaluasi agak cepat dengan tetap mempertahankan tempat-tempat keluarnya huruf. Mungkin di sini ada Ustaz Hamzah, kalau yang hafal 30 juz di pondok bisa selesai berapa? 2 hari. Kebetulan di sini ada Ustadz Hamzah, beliau adalah mudir kepala pondok pesantren Tahfidzul Quran. Murid-murid yang sudah 30 juz itu memang menyelesaikannya 2 hari. Karena dia harus dituntut ikut ujian-ujian yang lainnya berikutnya. Sehingga ada kondisi-kondisi diizinkan. Namun yang terbaik adalah menghatamkan Al-Quran tidak kurang dari 3 hari. Iya. Iya. Di bulan Ramadan. Salaf, perbuatan salaf. Betul. Nah, beliau mengingatkan bahwa bagaimana kalau di bulan Ramadan, apakah boleh kurang dari 2 hari? Dari pendapat yang lebih saya pahami dan saya yakini, sebaiknya tidak kurang dari 3 hari, walaupun di bulan Ramadan. Nah, kenapa? Kalau kita misalkan beralasan banyak riwayat menyebutkan para sahabat dan juga para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu menyelesaikan Al-Quran dalam 2 hari. Ya, mungkin beda dengan kita. Dari sekian sisinya. Pertama, Al-Quran di kalangan mereka memang rata-rata menghafalnya. Rata-rata mereka menghafal. Sementara kita keumumannya, tidak semua, keumumannya adalah harus membaca. Kemungkinan untuk salah jauh lebih besar ketika kita membacanya terburu-buru. Ini pertama. Kedua, para ulama terdahulu, mereka memang dengan kelebihan yang Allah berikan, memahami Al-Quran. Salah satu perintah dalam Al-Quran adalah tadabbur. Ya, salah satu perintah dalam Al-Quran kepada kita semuanya adalah melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mau melakukan tadabbur terhadap Al-Quran? Mempelajari, meresapi maknanya. Kalau kita membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, berarti sehari itu 15 juz. Sulit bagi kita bertadabbur. Sepekan aja untuk tahu maknanya kita terpaksa meminta tolong Quran terjemah, kan? Ya. Sementara mereka tidak. Mereka ketika membaca Al-Quran semisal ayat fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, itu mereka langsung keluar tuh kayak komputer gitu ya, maknanya ini apa, hukumnya apa, apa yang harus saya lakukan. Di saat seperti itu mereka bisa menangis, berarti betul-betul ayat itu menyentuh hatinya. Di saat membaca Al-Quran dengan kecepatan seperti itu, mereka masih bisa menangis dan terhenti dari bacaannya, tidak sanggup melanjutkan. Menunjukkan bahwa mereka betul-betul meresapi itu. Ini yang tidak kita miliki. Sehingga ketika kalau kita mau mencontoh sesuatu yang masih dianggap boleh oleh ulama, perlu kita mengukur nih kadar atau kemampuan kita. Ya. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Tapi insya Allah innamal a'mal binniyat. Kalau di antara kita punya semangat, komitmen, ingin menyelesaikan Al-Quran kurang dari 3 hari di Ramadan. Ya, tapi kita enggak mampu. Allah Maha luas rahmatnya. Lebih luas dari amalan kita semuanya. Allah akan berikan pahala itu. Innamal a'mal binniyat. Nah. Kita lanjut. Maghrib jam berapa, Pak Arif? Lima tujuh. Jadi kurang 28 menit. Kita hentikan 10 menit lagi untuk para jamaah siap-siap maghrib. Saya akhiri dengan untuk kajian sebelum maghrib ini dengan ayat ke-65 surat An-Nisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ayat ini dimulai dengan sumpah. Berarti materi dan substansi yang akan disampaikan ini punya nilai penting yang sangat serius. Semua ayat Al-Quran itu penting dan serius. Tapi di situ ada ayat-ayat yang Allah tekankan. Salah satunya ayat ini. Fala wa rabbik. Dan sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad. Dimulai dengan sumpah. Dengan nama dirinya yang agung dan suci. Fala wa rabbika. La yu'minun. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sungguh mereka tak beriman. Walaupun mengklaim keimanan. Sungguh mereka tidak beriman. Hatta sampai yuhakkimuka. Menjadikan engkau wahai Muhammad. Sebagai hakim pengambil keputusan. Fima dalam perkara syajara bainahum. Yang diperselisihkan di antara mereka. Kita berselisih dengan istri dalam rumah tangga. Siapa yang menjadikan pengambil keputusan? Adat istiadat, demokratisme, liberalisme, metode barat dan timur, atau yang mau dijadikan sebagai hakim pengambil keputusan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-65 surat An-Nisa ini dengan tegas Allah mengatakan fala wa rabbika, dan sungguh demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai menjadikan engkau sebagai hakim pengambil keputusan, fima syajara bainahum, dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Berarti kalau gitu, kita harus tahu hukum-hukum, ketentuan-ketentuan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah letakkan terkait kehidupan rumah tangga. Itu dalam sekut rumah tangga. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan peribadatan. Dalam kehidupan dakwah. Kehidupan antara rakyat dengan negaranya. Antara muslim dengan muslim. Muslim dengan kafir. Semuanya telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang bersifat global dan mayoritasnya sudah bersifat rinci. Kemudian Allah lanjutkan. Kalau misalkan kita, dan itu yang kita harapkan, sudah menjadikan Nabi sebagai pengambil hukum. Bermasalah dengan istri. Sabar Bu ya. Yuk kita lihat bagaimana Nabi memutuskan masalah ini. Bagaimana caranya? Berarti kita harus belajar. Kita harus setidak-tidaknya bertanya. Sudah punya komitmen secara zahir yang nampak dan kasat mata, sama-sama mau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengambil keputusan. Allah lanjutkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian setelah kau putuskan, tidak didapati di dalam hati-hati mereka rasa keberatan terhadap keputusan yang telah engkau putuskan. Jadi secara zahir siap, secara batin diuji. Benar enggak ini? Wa yusallimu taslima. Dan yang ketiga, mereka benar-benar berserah diri kepada keputusan yang telah kau putuskan. Berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukannya sangat tinggi. Sangat mulia. Maka kita sebagai umatnya yang setiap hari kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, dan kami bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Bagaimana utusan? Bagaimana kedudukan seorang yang diutus? Dipercaya, diimani, ditaati dengan sepenuh hati. Ayat ke-65 surat An-Nisa ini ada banyak pelajaran bagi kita semuanya untuk kita mengevaluasi berbagai urusan yang kita diskusikan atau apalagi kita perselisihkan. Jalan keluarnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengambil keputusan. Jangan sampai ada selain Nabi yang dikedepankan. Ayat ke-65 surat An-Nisa ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sejumlah ayatnya yang lainnya. Namun karena keterbatasan waktu, kita siap-siap untuk maghrib. Insyaallah kajian sore ini kita cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada yang perlu ditanyakan, gimana kita Pak Rezeki, lanjut ba'dal maghrib atau sekarang istirahat? Kita mau lanjut ba'dal maghrib. Gitu. Insya Allah kita akan lanjutkan ba'dal maghrib. Semoga amal soleh kita di masjid ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.